那滑冰。Dekat masalah belakang tu kita ringkaskan. Cuma kita ambil dulu teks yang utama tu. Balik pada penjelasan tentang 6 keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Syahid di sini merujuk pada syahid al-kubra, syahid yang besar, iaitu mati dalam medan perang, peperangan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, tentara Muslim. Dan di sana ada syahid-syahid yang kecil. Ha? Syahid mati seperti mana mati kerana sakit perut, ibu yang mati melahirkan anak, mati kerana kena ta'un, dan hal-hal yang seumpama dengannya. Dia ada disebut dalam hadis-hadis yang pelbagai. Itu tak merujuk kepada apa yang disebut dalam hadis ini. Hadis ini fokus dia kepada syahid yang besar sahaja, yang mati dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut method yang ditetapkan dan ditentukan oleh syariat. Jadi yang pertama sekali, dia akan dapat diampuni segala dosa dia dengan darah pertama yang keluar daripada tubuh. Dan juga dia dilihatkan tempat dia dalam syurga, dan dijauhkan daripada azab kubur, dan dijauhkan daripada al-faza' al-akbar, ketakutan yang besar. Dan kemudian dia diberi dengan perhiasan iman. Wa yuzawwiju min al-hur al-ain, dan dikahwinkan dia dengan bidadari-bidadari. Dan kemudian wa yushfa'u fi 70 insanan min aqaribi, dan dia dapat memberi syafaat kepada 70 orang daripada kalangan kaum kerabat ahli keluarga. Dan ini menyebabkan orang keinginan nak pergi perang, nak mati syahid ni tinggi, ramai. Tapi kita kena ingat, dia ada disiplin dia. Sekiranya disiplin tersebut kita penuhi, ya, boleh. Ya, antara yang penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara yang penting dalam realiti hari ini, selain daripada kita kena ikhlas sudah semestinya, persiapan kemampuan, persenjataan, jumlah orang yang nak pi, tempat mana yang kita nak pi, dengan siapa kita nak perang. Antara yang paling penting lah ni, yang perlu diteliti pada hari ini, adalah keizinan pemerintah. Yang sebahagian daripada orang dia tak ambil peduli benda ni. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila diteliti golongan-golongan yang seperti ini, dia ada 9 kejahilannya. Jahil. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia jahil tentang walak dan barak. Dia jahil tentang erti dan maksud pemerintah. Dia jahil tentang erti dan maksud ketaatan kepada pemerintah. Dia jahil tentang maksud negara Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, dia jahil tentang maksud jihad. Tidak ada beberapa lagi. Ada 4 lagi ataupun 5 lagi. 4 perkara lagi yang saya tak sempat nak sebut semua. Jadi kejahilan ini menyebabkan dia bertindak mengikut apa yang dia nak. Dia jahil dalam membezakan orang-orang kafir, dalam mengasingkan orang kafir. Orang kafir ni kita ada banyak. Ada kafir yang harbi yang wajib kita perangi dia. Ada kafir yang dia ada perjanjian dengan kita, sama ada diplomatik ke ataupun perjanjian-perjanjian damai, apa jenis perjanjian ke. Tuan-tuan, tak boleh. Kita kena patuhi semua benda ni. Jadi kegagalan menilai dan memahami perkara-perkara yang seperti ini menyebabkan akhirnya dia jadi apa? Dia jadi melampau. Kejahilan dia dalam memahami nas-nas agama. Tak faham nas. Tak boleh ikut suka hati dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sebab tu kenaan dengan pemerintah, dengan jihad ni, dia ada keterikatan yang sangat, sangat, sangat terikat. Dia tak boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jom kita pergi, jom. Izin pemerintah. Melainkan jihad ad-difa', jihad pertahankan diri. A'udzubillah, kita minta jauh lah. Tapi sebagai contoh, olok serang kau kita. Nak tunggu apa lagi, dia main masuk kat pinang, dia main tembok ke sana. Kita kena bertahan diri. Main ke difa'. Tapi bila talak, bila ofensif, bila bersifat menyerang, yang tu mesti izin. Mesti izin. Sebab tu sebagian-bagian yang lari, kebanyakannya mereka-mereka ni ditahan di airport masa nak pergi tu. Kalau kita tengok tentang pasal polis, kadang-kadang dia tak pergi tahan kat rumah. Sebab apa? Sebab kawan ni tak mendatangkan apa-apa mudarat lagi secara zahirnya. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan soal ni, dia soal pemikiran, fikir, cara fikir. Tengok luar okey, tuan-tuan buat ibadat okey, kaki semayang kat masjid, memang kaki salat, salat berjamaah, salat di awal waktu. Tapi benda ni dia soal pemikiran, dia bahaya. Ini bukan soal yang kecil. Jadi kalau sekiranya orang salah faham benda ni, dia baca hadis-hadis lagu ni, dia main syok. Dia nak syih dah. Orang ni, anugerah ni, diampun dosa apa semua. Aku dah banyak dosa di atas muka bumi ni, mana? Tak ada tempat nak jihad. Jihad ni benda asas dalam Islam. Jadi dia ikut takwilan dia sendiri. Tentu anak perempuan sekian. Kemudian, وَيُضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجْ الْوَقَارِ, dan diletak di atas kepala dia mahkota yang penuh dengan kemegahan. Al-yaqutah minha khairum minad dunya wa ma fiha, satu batu permata dekat dia punya mahkota dia tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan, wa yuzawwiju ithnatain wa sab'ina zawjatan min al-hulain, dan dinikahkan dia dengan 72 isteri daripada kalangan bidadari. Yang ni orang kita yang ni dia buat cukup kejar. Wa yushfa'u fi 70 min aqarib, dan juga diberi syafaat, dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang daripada ahli keluarga dia. Wa hadha ba'du fadl jihad fi sabilillah wal istishhad fi, ini di antara kelebihan berjihad di jalan Allah dan mati syahid di jalannya. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, tadi riwayat Ibnu Majah. Yang kedua lafaz Tirmizi. Yang macam ni dibacakan tapi dia tak diperjelaskan tentang pendetilan method dan disiplin dalam berjihad. Yang tu dipatah contoh. Sebab tu kalau tengok dia punya Al-Adnani, dia punya jurucakap bagi ISIS, dia cuba nak lahirkan rasa benci bagi orang-orang bukan Islam. Dia kata, kalau hang tak boleh ni, kalau hang tak boleh tembak dia, bunuh dia pun susah kan dia. Katok dia. Kalau tak boleh katok pun, jumpa dia, ludah dia. Dia ajak tu. Dia ajak ni, dia timbulkan rasa benci, hatred, benci. Masa dia kira Amerika, Perancis ni semua rakyat dia ke, kerajaan dia ke, semua di kategori harbi. Dia ditanya pasal apa nak hukum rakyat dia orang awam harbi, sebab rakyat dia yang mendukung pemerintah dia. So itu dia punya, dia punya prinsip. Sebab tu dia tak kisah tiba-tiba benda orang awam, tiba bagi mereka semua itu adalah sama. Allah Allah, itu pendirian yang salah di sisi Islam, dan demikian pendirian khawarij dulu. Khawarij dulu daripada khawarij modern. Tuan-tuan dan puan-puan, dan kemudian antara yang perkara yang mampu untuk membebaskan manusia daripada azab kubur juga, seperti mana diriwayatkan daripada Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, perenggan kedua muka surat 34 tu, suratun minal Quran 30 ayah tushba'u li sahibiha hatta ghufira lahu. Surah, ada satu surah dalam Al-Quran ada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni dosanya. Surah 30 ayat Al-Quran. Al-Mulk tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu baca selalu tukar aku pas dia. Tapi orang kita ni dia ingat Yasin lagi kan, ingat Al-Mulk ni. Dia ingat Yasin lagi. Sebab tu dia kena ingat Al-Mulk. Surah yang Nabi SAW tak pernah tinggal sebelum daripada tidur malam. Antara surah yang Nabi tak pernah tinggal selain Al-Mulk dan juga As-Sajdah. Rutin Nabi SAW. Patutnya kita kena ada apa ni, surat Al-Mulk. Kita ada surat Yasin je kan, Fitnah Sulawesi. Tapi itu, ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini. Yang sepatutnya kita didik, jadikan rutin, tapi kita jadikan rutin benda lain. فدل هذا الحديث وما جاء في معناه من الآثار على أن من حافظ على قراءة سورة الملك وداوم على ذلك وعمل بها دلت عليه فإنها تنجيه من عذاب القبر. حديث menunjukkan hadis ini dan apa yang datang dengan maknanya daripada riwayat-riwayat dan pelbagai athar menunjukkan bahwasanya siapa yang menjaga disiplin membaca surah al-mulk, selalu baca dia, beramal dengannya, maka dia akan menyelamatkan daripada azab. Dan juga perenggan seterusnya yang boleh menyelamatkan daripada azab kubur juga satu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaqtuluhu batanuhu fala yu'adzab fi qabrihi. Sesiapa yang membunuhnya perutnya, maka tidak akan diazab di dalam kubur. Maknanya kerana sakit perut ke perut di luar dia. Maknanya kerana kesakitan dalam perut. Riwayat Tirmizi. Yang mana ini di antara perkara yang menyebabkan seseorang itu bebas dan selamat daripada azab kubur, fitnah kubur. Kemudian di sana ada satu riwayat hadis yang panjang daripada Ibnu Hibban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya baca hadis tersebut. Buka muka surat 35. Innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqan 'alihim hina yuwallawna 'anhu fa in kana mu'minan kanat as-salah 'inda ra'sihi wa kana as-siyam 'an yaminihi wa kanat az-zakah 'an shimalihi wa kana fi'lul khairat fi'lul khairat min as-sadaqati was-silati wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nas 'inda rijlayhi. Sesungguhnya manusia bila diletakkan di dalam kubur, dia akan mendengar tapak kaki yang berlalu meninggalkannya. Maka sesungguhnya sekiranya dia beriman, salat akan berada di kepalanya, puasa akan berada di kanannya, zakat akan berada di kirinya, dan perbuatan yang baik seperti yang terdiri daripada sedekah, menghubung silaturahim, dan juga perkara-perkara yang baik, dan juga al-ihsan kepada manusia berada di antara kakinya. Fayu'tiya min qibali ra'sihi fataqulu salah ma qibali madkhal. Maka didatangi daripada kepala dia. Siapa yang mendatangi ni? Malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan, malaikat mendatangi daripada arah kepala dia. Kepala dia jawab, salat jawab, sebab salat di bahagian kepala dia. Ma qibali madkhal. Tak ada ruang, laluan untuk kamu. Thumma yu'ti an yaminihi, boleh datang daripada kanannya. Fa yaqulu siyam ma qibali madkhal. Puasa pula kata tak ada laluan. Thumma yu'ti an yasari, datang daripada kiri. Fa taqulu zakah, zakat pula berkata ma qibali madkhal. Tak ada laluan melalui itu. Thumma yu'ti min qibali rijlayhi, datang pula daripada arah kakinya. Fa taqul fi'lul khairat bila sadaqa wasilahu al-ma'ruf al-ihsan ila an-nas ma qibali madkhal. Berkatalah amalan yang baik daripada sedekah, menghubung silaturahim, perkara-perkara ma'ruf dan juga ihsan kepada manusia, tidak ada laluan melalui itu. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ijlis, duduk. Fa yujlis, maka dia duduk. Waqad muthilat lahu asy-syams waqad adnait lil-ghurub. Fayuqalu lahu arayatuka hadha ar-rajul alladhi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu bihi alayhi. Fayaqulu da'uni hatta usalli. Fayaqulun innaka sataf'al. Kita kat sini. Lalu dikatakan kepadanya, duduklah. Maka dia pun duduk dalam keadaan tergambarkan olehnya matahari, yang mana matahari itu dekat nak tenggelamlah. Maka dikatakan kepada dia, bagitahulah kami tentang orang-orang yang ada di tengah-tengah kalian, apa yang engkau katakan tentangnya. dan apa persaksianmu tentangnya? Dia berkata, biarkan saya salat. Mereka berkata, engkau nanti akan melakukannya. Okay. Khabarkan kepada aku tentang apa yang kami tanyakan. Khabarkan kami tentang orang yang di tengah-tengah kalian. Apa yang engkau katakan tentangnya? Apa persaksianmu tentangnya? Baru dia kata, baru dia jawab dekat sini, dia kata, fayaqul Muhammad, Muhammad, orang di tengah-tengah itu merujuk kepada Nabi SAW. Ashhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi dia adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqq min indillah, dan dia datangkan kebenaran daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu, dikatakan kepada dia, ala dhalika hujita wa ala dhalika mut, atas dasas atas asas ini, ha, engkau dihidupkan dan atas asas ini engkau dimatikan. Okey, dikatakan kepada dia, wa ala dhalika tub'ath insyaallah, dan atas asas ini juga kamu akan dibangkitkan nanti. Thumma yuftahu lahu baban min abwabil jannah, kemudian dibuka baginya pintu-pintu syurga. Fayuqalu lahu hadha maq'aduka minha, ini adalah antara tempat duduk kamu di sana. Wa ma a'ada Allahu laka fiha, dan apa yang Allah janjikan kepada engkau. Fayazdan ghabtan wa sururan, bertambah kegembiraannya. Thumma yuftahu lahu baban min abwabil nar, kemudian dibuka baginya pintu-pintu neraka. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minha, inilah tempat untuk kamu. Wa ma a'ada Allahu laka fiha law 'asaytahu, dan apa yang Allah janjikan baginya bagi kamu sekiranya kamu memaksiatinya, menderhakainya. Fa yazdad ghabtatan wa surura, bertambah lagi kegembiraan, keseronokan. Summa yafsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an, diperluaskan kuburnya 70 hasta. Wa yunawwiru lahu fi, dan juga di diberikan cahaya pada kuburnya. Wa yu'adul jasad bima bada'a minhu, dan dikembalikan roh itu kepada jasad seperti mana mulanya. Fataj'alu nasmatuhu fi an-nasmi at-tayyib wa hiya tayrun yu'allaqu fi shajaril jannah, dan kemudian dijadikan bagi dia sebut sini dijadikan bagi dia dan ruh dan zat-zat yang baik. Ruh dan zat yang baik, yang mana ruh yang baik ini dijadikan seperti burung-burung yang hinggap di pepohon syurga. Kemudian dia baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, ayyuhallazina alladzina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala memperkukuhkan bagi orang yang beriman dengan kata-kata yang kukuh, yakni la ilaha illallah, pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan golongan yang zalim, dan Allah melakukan apa sahaja yang dia inginkan ataupun yang dia kehendaki. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini pengabih ni wal jami', saya baca daripada ni perenggan yang وقد دل على ان تلك الاعمال قصدي ابو النعم ده رنجان الكدوه ده من الصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس من أسباب النجاة من عذاب القبر وكربه وفتنته. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan seperti salat, zakat, puasa, melakukan kebaikan yang terdiri daripada sedekah, hubungan silaturahim, buat baik dan bersikap ihsan kepada manusia adalah antara perkara-perkara sebab-sebab yang menjadikan manusia itu bebas daripada azab kubur. Dan kemudian wal jami'u fi dhalika, dan al jami'u fi dhalika tahqiqut taqwa, dan yang paling dilihat secara keseluruhannya perkara ini adalah bertujuan untuk tahqiq, menyempurnakan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wal iktharu min at-taubati wal istighfar wa fadha'il al-a'mal wal isti'adatu billah min 'adabil qabr, dan juga memperbanyakkan taubat, istighfar, kebaikan-kebaikan beramal, kelebihan-kelebihan beramal, dan juga kemudian memohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah, semuanya mereka-mereka yang menyebut rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, semuanya mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, datang malaikat bertemu dengan mereka ketika nak mencabut nyawa mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kami berikan kepada kamu al-jannah, syurga, berikan khabar gembira tentang syurga kepada kamu yang mana kamu dijanjikan dengan tuntutan. Allahumma ja'al quburana wa ikhwanana al-muslimin riyadan min riyadil jannah, min riyadil jannah wa qina fitan ma zahara minha wa ma batan, ya karim. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kubur kami dan kubur saudara kami si Islam kami taman dari taman-taman syurga, dan jauhilah kami daripada fitnah yang zahir daripadanya dan juga yang tersembunyi. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ini belakang ni semua beberapa masalah dan persoalan. Belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu poin tulisan yang saya nak kacau dalam ni. Tapi saat ini kita settle masalah ni. Ini sebenarnya masalah ni dia isu-isu, beberapa isu dalam perbahasan tentang soal alam barzakh yang dibangkitkan. Okey, rekan-rekan ni kita letak, kita baca semua. Masalah pertama ni dia berbicara tentang soal prinsip salaf dan juga para ulama salaf bahawasanya mayat sekiranya dia mati, dia sama ada dia mendapat nikmat ataupun dia mendapat azab sesuai dengan iman dan amalnya, dan hal tersebut berlaku pada ruhnya dan pada badannya. Ini masalah perbincangan yang pertama, dia maklumkan tentang hal tersebut. Ini prinsip ahli as-sunnah wal jamaah. Okey, dan kemudian hal yang sama diulangi pada rakaat yang awal tadi. Kemudian masalah yang kedua, isu yang kedua. Maknanya isu yang pertama, sebab apa dibincang isu yang pertama ni? Sebab ada orang nafi. Orang kata hanya ruh saja yang disiksa, bukan jasad. Sebenarnya ruh dan jasad kedua-dua sekali. Cuma ada masa ruh saja. Ketika mana diangkat ke langit di peringkat awal, ruh saja. Balik-balik dimasukkan ke mana? Ke jasad. Tuan-tuan dan puan-puan, dan secara spesifik saya tertarik satu jawapan tadi bila ada soalan tadi ni. Nabi pun kena soal juga ke? Adik-adik tadi hantar ke depan soalan ni. Oh, soalan ni pula. Dia ada luki-luki tentang Syekh Muqbil rahimahullah wajahi, seorang ulama hadis besar zaman. Kau tak jawab dia soalan yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, Dia kata soal tentang azab kubur ni dia berkenak kepada dalil. Secara logiknya memanglah, secara logiknya, zahirnya Nabi nak ditanya apa lagi? Pasal yang akan ditanya adalah tentang apa yang dia bawa. Dia katanya marah buka, secara logik. Sebab itu wujud pendapat-pendapat dan pandangan ahli ilmu tentang apa perlu Nabi SAW dipersoalkan. Kalau sekiranya orang yang mati syahid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bebas daripada fitnah al-qabr. Fitnah al-qabr ni maknanya soalan-soalan dalam kubur. Apatah lagi Nabi SAW. Lebih utama untuk bebas daripada sebarang persoalan di alam barzakh, di alam kubur. Namun Syekh Mufil dia jawab simple. Dia kata apa? Dia kata benda ni semua berkenak kepada dalil. Bila tak cerita, tak payah sebut. Benda kait. Kita tak pasti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi demikian juga soal bila time betul-betul ya ruh balik kat jasad. Bila dia keluar? Dan dia keluar, dia pergi mana? Tak tahu. Tak payah kita pening, tak payah kita pening. Cukup tuan-tuan dan puan-puan sekalian memadai dengan apa yang diberitakan kepada kita. Sebab apa? Sebab roh dia tak semestinya dia berada dalam badan tu sepanjang selama-lamanya. Di peringkat awal dia keluar. Dan ada juga dalam hadis bila Nabi SAW sebut bahawa dia menjawab salam. Bila dia jawab salam, bila orang berikan salam kepada si mati, roh akan kembali ke badan untuk menjawab salam tersebut. Hadis yang sahih. Tentang muslim, maknanya apa? Maknanya ada ketika roh ni dia pergi, tapi dia fikir dia pergi jalan mana? Tak tahu. Tak tahu. Dia bukan alam kita. Yang penting dia tak kacau, tak tunggu atas pokok, tak bunyi belakang mari orang kita, tak duduk kat dapur, duduk atas alam. Tak ada. Tentang muslim. Itu cerita-cerita kan, tuan-tu karut. Itu clear. Kemudian, sebab tu dibincangkan perkara yang pertama ni. Dia kena atas ruh, dia kena atas jasad. Adakala dia kena kedua-duanya, adakala dia kena secara berasingan. Tapi kedua-duanya kena, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bergantung kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-mas'alah ats-tsani, masalah yang kedua yang dibincangkan adalah min syada'id al-qabr wa kabbi dham yani dhammatu wa dhabtu. Maksudnya ada antara perkara-perkara yang dahsyat dalam kubur ni adalah ujian, antara ujian-ujiannya sempit, disempitkan kubur. Jadi tekan. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW, inna lil qabri dhaqqa. Kubur ni dia ada dhaq, yani himpit dia ni ada. Falau naja au salima ahadun minha la naja Sa'ad ibn Mu'ad. Kalau siapa-siapa yang mampu selamatkan diri daripadanya, berjaya selamatkan diri daripadanya, maka Sa'ad ibn Mu'ad lebih utama untuk selamat. Dapat mana Sa'ad ibn Mu'ad pun tak selamat juga. Cuma doktor ni dibincang oleh para ahli ilmu, adakah doktor ni dihimpit tulang belulang dia apa semua? Sebab Sa'ad ibn Mu'ad ni dia mati syahid dalam peperangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ni kematian dia ni taharraka lahu al-arsh. Arsh bergegar kerana dia. Wa futihat lahu abwabus sama, dibuka baginya pintu-pintu langit. Wa syahidahu 70 alfan min al-malaika laqad damma damma thumma kharaja anhu. Bersaksi 70,000 malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, dia ulas topik ini. Dia kata nak menunjukkan di sini bahawasanya doktor himpitan yang diterima Sa'ad bin Mu'ah itu bukan himpitan seperti yang dikenakan ke atas pelaku dosa, orang yang berdosa, tak. Tapi ujian. Ujian. Sebab bila dia dikebumikan, automatically dia ditimpa ujian kubur. Walaupun dia tak kena soal jawab kubur. Itu je lah. Dia terlepas daripada sesi soal jawab. Dia terlepas daripada fitnatul qabr. Kenapa? Kerana dia mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia tetap melalui ujian. Himpitan. Maknanya bukanlah himpitan tu. Maknanya tekanan dalam kubur tu sendiri. Apabila dimasukkan, namun dia ditukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu nikmat kepada dia. Nabi Nahbak sini bukanlah kata Sa'ad kena. Tak, Sa'ad tak kena. Tapi Nabi Nahbak semua akan melalui proses yang sama secara zahirnya. Hang duduk lagu mana pun, hang hebat tara mana pun, hang masuk ke syurga, jasad hang masuk dalam liang tu, terhimpit dalam liang jasad. Tapi dia berada di alam lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tukar himpitan dan tekanan tersebut kepada nyaman yang berpacaran. Baik, itu masalah yang kedua. Okay. Masalah yang ketiga, anna al-arwah makhluqatun ka baqiyati al-makhluqat. Ruh ni dia adalah makhluk seperti mana makhluk-makhluk lain. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ditanya tentang ruh, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Muka surat 39 atas. Apabila mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhan. Tak lagi manusia jangan masuk campur bab ruh ni, jangan masuk campur. Berarti kita kena beriman apa yang datang daripada Quran dan juga sunnah dan penjelasan sahabat Nabi. Itu sahaja, full stop. Lebih daripada tu jangan buat cerita. Tak boleh. Bab ruh jangan. Okay. Dalil ala khalqi ruh. Dalil ini menunjukkan ruh itu merupakan salah satu makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Imam At-Tahawi, dia disebut dalam syarah syarah At-Tahawiyah oleh Ibnu Abi Al-Aiz Al-Hanafi, beliau ulas tentang mautir ruh, matinya ruh. Was-shawab, yang sebenarnya dikata maut nufus wa mufaraqati wa mufaraqatuha li ajsadiha, iaitu matinya jiwa manusia yang mana terpisahnya ruhnya daripada jasadnya. Wa khurujuha minha, keluarnya daripada jasadnya. Fa in urida bi mautiha hadha al-qadar fa hiya dha'iqatul maut. Inilah yang dikatakan dha'iqatul maut, rasa kematian. Ruh ditarik keluar daripada jasad. Wa in urida annaha ta'damu wa tafna bil kulli fa hiya la tamut bi hadha al-i'tibar. Kalau nak masuk, nak maksud mati secara keseluruhan, dia tak mati. Sebab ruh dia tak mati. Tuan-tuan apa sekalian? Ruh tu mati ke tak mati? Bal ia baqi baqiyah ba'da khalqiyah fi na'imin au fi 'adab. Dia kekal tunggu untuk sama ada dia nak terima nikmat ataupun dia nak terima azab. Kematian semua makhluk mati bila nafas sur, apabila ada tiupan sangkakala, clear, semua akan mati. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, poin yang keempat, masalah yang keempat, perenggan yang ketiga bawah, yang ni dia bagi penjelasan sikit, yang ni pun kita pun dah gambaran dalam penjelasan sebahagian daripada manusia yang kita sesat balat balalam mubina, jelas dengan sesat, dengan kesesatan yang nyata. Faza'amat annal arwaha tatanasakh, dia menyangka ruh ini dia boleh berpindah badan. Okay. Bimakna anna ruh, maksudnya ruh ni bila dia keluar daripada badan, dia boleh masuk ke dalam badan ataupun tubuh yang lain yang sesuai dengan, sama ada masuk dalam kucing. Kan kepercayaan ada aliran agama tertentu, kepercayaan mereka dia masuk dalam kucing, dia masuk dalam ular, dia masuk dalam apa ni, kera ke apa ke, kita pun tak tahu kan. Okay. Ini merupakan kata-kata yang batil, jelas. Kita ruh dibawa oleh malaikat dan akan dikembalikan kepada tubuh tersebut atas perintah siapa? Allah. Allah yang perintah kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata pendirian ni, dia kata ni faedah juga sikit, bukan surat 40, berlaku di zaman kita dengan pakaian yang baru. Dia kata birruhiyah al-hadithah, ruhiyah al-hadithah, yang mana dia kata tahdhirul arwah, menghadirkan ruh, yang mana pemikiran ini diasaskan di sebuah pertubuhan di Britania dan juga di Amerika pada tahun 1882. Mereka memikir tentang perpindahan ruh, pembaharuan kepada ruh. Oh, ini semua perkara yang bercanggah dengan prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip, ini bukan perkara khilaf. Prinsip. Baik, kemudian muka surat 41, masalah yang kelima. Dibincangkan juga, aina yakunu mustaqir arwah ba'da al-maut. Kak yang ni, soalan ni tadi, kak mana menetapnya ruh selepas mati? Kita tanya tapi soalan tanya tadi. Wa qad bahadha al-allamah Ibn Qayyim hadhihi al-mas'alah fi kitab ar-ruh wa saqa 'adadan min al-aqwal. Ibnu Qayyim dia bahas benda di dalam kitab dia, dalam kitab dia Ar-Ruh, dan dia memberikan beberapa pendapat, banyak pendapat di sini. Dan pendapat yang rajih adalah al-arwah mutafawitah fi mustaqarriha fi barzakh a'wa mutafawit. Ruh ni dia berkedudukan yang berbeza-beza di alam barzakh. Ruh yang baik ada cara dia, yang baik sangat ada cara dia, yang baik sikit ada cara dia, yang jahat sangat ada cara dia, yang jahat sikit ada cara dia. Mutafawitah, dia berbeza-beza bergantung kepada amalan dan iman seseorang. Tuan dan puan, faminha antara dia bagi arwah fi a'la 'aliyyin fil mala'il a'la wa hiya arwahul anbiya wa hum mutafawitun fi manazilihim kama ra'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul isra. Kemudian tuan dan puan, paling tinggi sekali adalah ruh a'la 'aliyyin, yang paling tinggi sekali, al mala'il a'la, peringkat yang tertinggi adalah arwah, ruh para nabi, para rasul, dan mereka bertibaran dalam rumah-rumah mereka. Pada rumah mereka, mereka duduk di tempat mereka. Seperti mana Nabi lihat pada malam Lailatul Isra. Tuan-tuan dan puan-puan, wa minha arwah fi hawasil tayr tasruhu fil jannah haythu sya'at tayr khadr. Dan ada juga ruh dia, dia jadi seperti burung yang mana dia berterbang, berterbangan dalam syurga mana tempat yang dia nak tidur. Okey, dan dia adalah arwah sebahagian daripada syuhada, sebahagian, bukan semua daripada kalangan mereka. Ha? Kerana apa? Kerana di antara mereka ada yang ruhnya disekat daripada masuk ke dalam syurga disebabkan beberapa sebab. Contohnya disebabkan hutangnya, disebabkan menderhakai kedua ibu bapanya, dan disebabkan penyelewengan pada harta. Dan fayuhbas asy-syahid li ajli dhalik an dukhuli jannah aw yuhbas an babiha. Dan orang syahid ni walaupun dia syahid, dia jadi burung, dia diibarat seperti burung, dia terbang masuk, nak masuk juga, tapi dia disekat disebabkan perkara-perkara tadi. Dia bebas dari fitnah tersebut, tapi dia tetap tidak mendapat dan mencapai secara keseluruhan nikmat yang diperoleh. Sebab tu dia mutafawitah, dia berperingkat-peringkat bergantung. Para rasul dan para nabi pun tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'd. Setiap rasul itu pun dia dimuliakan antara satu atas yang lain. Bukan semua maqam dan status yang sama. Memadai dengan kita baca cerita Isra dan Mi'raj pun kita mengetahui bahawasanya langit pertama sampai ketujuh itu nabi dan rasul yang berbeza-beza, berada di tingkatan yang berbeza-beza. Okey, yang tu clear. Dan jadi ruh ni dia berada di dan demikian juga buku Muka Surat yang ke-42. Demikian juga di sini perenggan yang ke perenggan yang atas dan satu baris untuk satu perenggan, perenggan yang bawah ni. Wa min al-arwah ma yakunu fi tanur az-zina wa zawal. Tanur fi tanur az-zina wa zawal. Dan ada juga arwah, ruh-ruh yang mana dia duduk dalam rumah macam rumah api tadi, gantung, dibakar oleh api di bawah bawah. Kerana mereka ni penzina lelaki dan penzina wanita. Jadi rata-rata dulu tuan-tuan dan puan-puan, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masya-Allah yang keenam. Anna Allah azza wa jalla qad qada an takun ad-dawr thalathan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan pusingan manusia ini ada tiga pusingan dia, peringkat dunia dia. Darul dunia, alam-alam kehidupannya. Dunia, darul barzakh, darul barzakh, alam barzakh, dan darul qarar, dan hari kiamat yang kekal abadi. Dan waja'ala subhanahu li kulli darin ahkaman tahtasu biha. Dan Allah jadikan bagi setiap kediaman itu, yakni alam-alam itu, hukum hakam yang khusus untuk dia. Warakiba hadha al-insan min badanin wa ruhin. Yang mana terdiri manusia daripada badan dan ruh sesuai dengan alam tersebut. Alam dunia, badan asal, ruh mengikuti badan kita. Alam barzakh, ruh itu asal, badan mengikuti dia. Jadi maknanya yang akan bertibaran adalah ruh. Dia anak bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan. Namun pada masa yang sama, bila nak kena azab, bila nak kena persoalkan, dia akan balik kepada jasad. Okey. Ya. Kemudian itu masalah yang keenam. Kita buka muka surat 44. Panjang masalah yang kena dibincangkan ni. Dibincang setiap satu dar. Saya kita jelas sama ni. Masalah yang ke-6 mana? 6 lah sekarang. 7. Hal yu'raful amwat ziyaratul ahya lahum wa salamuhum amla. Inilah. Adakah orang yang mati itu tahu ada orang hidup ziarah dia dan memberikan salam kepada dia? Salah. Jawapannya Al-Imam Ibn Qayyim menjawab bahwasanya wa qarra anna al-mayyit ya'rifu zairahu bi'ainihi. Mayat dia tahu orang yang menziarahnya. Wa yaruddu alaihi salam, dan dia jawab salam. Al-adillah, dalil dia adalah apa yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, dalam Ibn Abbas dikatakan bahwa ma min muslim yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fi dunya aw yusallimu alayhi illa raddallahu alayhi ruhahu hatta yurda alayhi salam. Tidak ada seorang muslim yang melalui kubur saudaranya, yang mana dia kenal saudaranya di dunia ini, saudaranya bagi salam ke atas dia, melainkan Allah akan kembalikan ruhnya ke badannya sehingga dia dapat menjawab salam tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis dengan sanad yang sahih. Dan demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi SAW memerintahkan umatnya supaya bila menziarahi kubur, mereka berkata salamun alaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahiqun yirhamullah al mustaqdimina minna wa minkum al mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa yang Nabi ajarkan, salamun alaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahiqun yirhamullah al mustaqdimin minna wa minkum wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Maksudnya salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur daripada kalangan mukminin dan muslimin, dan kami insya-Allah akan menyusul. Moga Allah merahmati yang terdahulu daripada kalangan kita dan kamu dan yang terakhir, dan moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami dan kepada kamu al-afiyah, kebaikan. Tuan muslim, ini menunjukkan apa? Dia jawab ke tak? Dia jawab. Kemudian buka masa 46. Panggan yang kedua. Wa qala al-allamah Ibn al-Qayyim aydan, berkata Ibn al-Qayyim aydan, wa salaf majmu'un ala hal. Salaf sepakat atas asas ini. Yani si mati menjawab salaf. Wa qad tawataratil athar, riwayat-riwayat athar mutawatir, anhum bi anna al-mayyit ya'rifu ziyarat al-hayy lahu wa yastabshir bihi. Mayat tahu tentang orang hidup yang menziarahinya. Sebab itu dahulu saya kita pergi ziarah. Kemudian ini perbincangan panjang lah ni, dibawa, dia masuk bawa topik yang ada saudara kita tanya tadi. Mabniyun hadhil mas'alah, terbina atas masalah ini. Soal dia dengar, dia jawab salam. Sama'u al-mauta min adamhi, ay hal al-mauta yasma'una salam al-muslim alaihi wa kalamahu. Berkenaan dengan dengar salam dan juga kalam, cakap-cakap dia dengar semua apa? Ataupun adakah dengar salam saja? Dan kata ulasan syekh dekat sini, wala'alla al-qawl al-as'ad bid-dalil huwa qawl man qal, yang pandangan yang lebih rasanya lebih bahagia dengan dalilnya, ada dalil, adalah kata-kata mereka yang berkata sesungguhnya pada kematian, pada mayat-mayat itu, sama'an fil jumlah, mendengar secara umum saja, وَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ أَلَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا النُّسُوسُ الصَّحِيحَةُ. Okay, ini syarat ni mudah, simple. Ini dia kata balik pada keadaan yang mana telah ditunjukkan nas yang sahih tentang ini. Seperti mana mendengar Qur'aniyan, tapak-tapak kasut. Idza sarafu bila manusia berlari. Sama' salam al-muslim. Mendengar salam orang Islam memberikan kepada dia. Ataupun yang keduanya, yang mana syarat ni mesti ada nas dan dalil. Wa hadha ma ikhtarahu jam'un min ahli al-'ilm al-muhaqqiqin. Yang memilih pendapat ini sebagai misal daripada kalangan ahli ilmu seperti Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Hafidh Al-Qurtubi rahimahumullah ta'ala. Wa amma al-kayfiyyah fi dhalika fa'ilmuha 'inda Allah ta'ala. Adapun bagaimana dia dengar tu? Oh, kita dah kata dia dengar kita, cuba kita check lah. Macam mana dia dengar? Memang tak payah. Ilmuha 'inda Allah. Ilmunya bagaimana keadaan dia dengar kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Jadi wala kulli hal wala bagaimana pun kita, wa hatta law qila bi sama'il mutlaq lil amwat fa inna arwahahum wa ajsamahum fi quburihim laha khususiyyah takhtalifu biha an hayatihim ad-dunya haythu inqata'u bi mawtihim 'an at-tasarruf aw at-ta'thir 'ala ma khalafuhu wara'ahum. Ini takdir. Jadi walaupun sekiranya ada pendapat nak kata dok dia dengar semua sekali mutlak, dia dengar kita sembang apa pun, hang gimana dia sembang dia buat, dia dengar semua. Tuan-tuan, sekiranya nak kata macam itu pun, walaupun kita nak balik pada dalil, dah mana Nabi habak, dah mana Allah beritahu, itu cukup. Tak payah lebih. Sebab alam ni alam lain. Tuan-tuan, nak buat sekiranya, macam kita lah. Macam kita. Bukan semua apa yang saya cakap, orang boleh dengar. Tiba-tiba ada bising lalu, tak dengar. Ada benda yang menghalang. Kita tak tahu apa yang halangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Di alam sana. Kalau nak ikut logik tuan-tuan dan puan sekalian, kita bagi salam tu kita bagi guna pakai speaker. Assalamualaikum. Elah kita bagi begitu. Assalamualaikum ya ahli al-qabr. Logiknya dia duduk dalam bawah tanah, dia dengar tak? Dengar tak? Logiknya tak dengar. Cuba kamu hidup, kamu hidup. Kita adalah, kita adalah mayat kita bubuh kapai harta. Sumbat harta kapas sini, kapas kat mana, lubang-lubang kita sumbat semua. Logiknya, dengar tak? Mana kita pergi raya bawa masing-masing tok pasang speaker atas atas kumuk semua. Lepas dia nak pergi salam. Tak wajar begitu. Bila, tak maknanya dia alam lain. Sebab tu betul kita pegang pendapat. Pendapat yang menetapkan. Kita biar soal dengar, hamal ada dengar. Hak dari lebih kita. Hak yang lebih daripada tu. Wallahu'alam. Senang. Tapi dia ulas lagi, dia kata ni, kalau sekiranya kita nak kata pun, dia dengar secara mutlak. Sesungguhnya dia kata, ruh mereka, jasad mereka dalam kubur mereka, ada khususiyah-khususiyah. Benda-benda khusus yang berbeza dengan kehidupan mereka di dunia. Yang mana telah terputus dengan kematian itu. Yang menyebabkan tasarruf dia, tindakan dia, kesan dia, beza. Daripada apa yang dia buat, daripada apa yang kita rasai atas muka bumi. Lain tu, dia takkan sama. So dia kita kena faham. Tentang apa maksudnya. Sebab tu dia kata, dia kata kena yakin. Oleh kerana tu dia kata setiap Muslim dan Muslimah dalam mengetahui dengan ilmu yakin, dengan penuh keyakinan bahawasanya doa kepada kepada si mati, doa dan bertawassul, bukan tawassul kepada dia. Okey. Ada minta maaf. Dan ni dia kata ni, yang kewajipan berdoa memang kita ditutup berdoa kepada si mati. Tapi di sini dia nak cerita ni berkenaan dengan hasil daripada ni. Dia nak cerita berkenaan dengan doa ul amwat wa su'aluhum, minta doa dekat si mati dan juga memohon bertawassul dengannya, bernazar di kuburnya. Bercanggah merupakan hal yang musad li syar, bercanggah dengan syariat. Wa safihun fil aql, dan menunjukkan kebodohan pada akal. Okey. Amma musadamatuhu li syara'. Adapun yang menunjukkan dia bercanggah dengan syariat, fali annahu syirkun billah. Dia adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sama sekali kamu berdoa kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama dengan Allah tu kamu doa kepada yang lain juga. Bukan tinggi Allah tu kau ini. Walaupun bersama sama dengan Allah tu kamu minta yang lain juga, tu pun tak boleh. Sebab hujah dia pun macam ni. Bila kita kata, tak, kami tak minta dekat dia. Kami minta ke Allah. Melalui dia. Tak boleh. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa bersama sama dengan Allah itu sesuatu pun. Sama-sama tak boleh. Sebab tu dia balik pada ayat yang kita baca. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nampak? Dan ada lagi pada kalangan manusia yang dia memilih tandingan-tandingan selain Allah, dia cinta tandingan tersebut sama seperti dia cinta Allah. Sama aja. Sama pun dah dikategorikan sebagai syirik. Bukan kira lebih, lebih tu tolak tepi lah, jauh dah. Sama pun dia kira tak boleh. Jadi benda ni kena dilihat dan dipandang serius. Tuan-tuan dan puas. Kemudian masalah yang ke-8, pasal 48. Dia. Masalah yang ke-8 dia kata hal tatalaqa arwah al-mauta wa tatazawar am la. Adakah ruh-ruh ni, roh-roh yang mati ni, depa saling berjumpa dan berbincang? Ada benda-benda ni. Benda ni orang soal eh. Ini masalah-masalah ni ada pertanyaan-pertanyaan isu yang dibangkitkan. Roh-roh ni depa buat apa? Kita tadi ni depa buat apa tu minggu saja orang dalam hari kiamat. Itu kata kita tak tahu alam ni. Ada soalan ni yang dibangkitkan. Kemudian cara dia jawab ni menarik di sini. Dia kata masalah as-saminah tu yang nombor 8 tu perenggan muka surat 48 tu lepas perenggan yang pertama tu ada tu al-mas'alah as-saminah. Dia jawab ni, dia kata wa hadhihi mas'alatu min al-umuril ghaib allati la tu'raf illa min tariq al-wahy. Isu ini, masalah ini adalah masalah ghaib yang tidak diketahui melainkan dengan jalan wahyu. Wa qarja'a min nususil kitabi was sunnah ma yuwaddihuha, telah datang daripada kitab dan sunnah yang menjelaskan tentangnya. Wa bayanu dzalik, dan menjelaskan secara terperinci tentangnya. Dan kemudian dia kata sini annal arwah qisman, ruh tu ada dua, ruh mu'adzabah au wa arwah mun'amah, ruh yang disiksa dan ruh yang diberi nikmat. Fa ammal mu'adzabah, ada pun ruh yang disiksa, fa hiya fi syaghlin bima hiya fihi min al'adab 'an at-tawazur 'an at-tazawur wa at-talaqi. Sesungguhnya ruh yang diazab itu dia sibuk kena azab, maka dia tidak ada masa untuk berbincang, berdiskusi, menziarahi antara satu dengan yang lain. Diskusi juga. Tentang apa sekalian? Sebab ini masuk ni. Ruh orang tadi, ruh yang disiksa. Ruh yang disiksa dia tak ada masa. Sebab statement dari sini, Tatadakar misalnya berbincang, sembang, berbual. Ruh yang disiksa nak berbual apa? Kau nak kena gantung. Duk kena gantung, duk kena katok, pecah buka, pecah hidup balik, pecah kepala naik balik, kena koyak, rapik muka, jadi balik. Tak ada masa nak sembang. Waruhu nabiyina Muhammad SAW fir rafiqil a'la. Ruh Nabi kita yang berada di tempat yang tertinggi sekali. Boleh tengok kat sini ya. Dia kata, sebelum tu. Perenggan yang sebelum last. Sebelum pasal 8, sebelum last. Wa ammal arwah al-muna'am al-mursalah ghair al-mahbusa fa'annaha tatalaqa wa tatazawar wa tatadhakar ma kana minha fi dunya. Adapun ruh-ruh yang mendapat nikmat, nikmat kubur yang tidak terikat dan tak tertahan, tak dikawal, fa innaha tatalaqa, maka dia akan saling bertemu dan saling menziarahi dan saling berbincang seperti mana yang berlangsung di atas muka bumi. Apa yang dibincangkan di atas muka bumi, maka namina fi dunya wa ma yakunu min ahli dunya fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha wa nadhiriha alladhi huwa 'ala mithla 'amaliha dan apa-apa yang ada di atas muka bumi daripada ahli dunia, maka Ruh ini juga bersama dengan teman, nah, teman yang rapat dan seperti mana dia berurusan di atas muka bumi. Bagaimana itu kita tak payah bayang. Sebab itu dia bagi contoh sini, ruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rafiqil a'la. Wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah. An'ama Allahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasul, maka mereka bersama-sama dengan golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan para nabi, para orang siddiq yang benar, para syuhada, para salihin. Itulah sebaik-baik teman. Bila kata teman itu siapa dia? Jadi kawan. Tentu ada pengasihan. Sebab tu Al-Imam Ibnu Qayyim dia kata apa? Wa hadhihi al-ma'iyyah thabitatun fid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril jazaa'. Dan kebersamaan ini thabita. Ia berlaku di atas muka bumi. Orang baik-baik ni cari kawan baik-baik. Kalau dia kalau kawan dia ada yang jahat pun, dia takkan jadi kawan yang baik. Dia mungkin jumpa kat jalan, "Oi, apa bang lama?" Dekat tu jelah. Dia takkan jadi kawan baik. Dia akan cari orang baik untuk berkawan dengan dia. Okey? Dan kemudian hal yang sama berlaku di dar al-barzakh. Hal yang sama berlaku di dar al-jazak, hari pembalasan, hari kiamat kelak. Ma'a man ahab fi hadhihi ad-dawr ath-thalatha wal mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dia akan bersama-sama dengan orang yang dia suka. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dia suka. Selama mana tidak ada benda yang menghalang dia. Contoh, orang yang mati syahid pun tadi. Jelas orang yang mati syahid pun dia akan mahbus, akan terhalang dia daripada dia direct masuk ke syurga sekiranya dia ada benda-benda yang menyekat. Seperti dia ada hutang, dia ada menderhakai kulit bapa dia. Sebab amal manusia ni dia, tuan-tuan dan puan sekalian kena ingat, syirik sahaja yang menghapuskan semua amal. Membatalkan semua amal kebaikan manusia. Syirik, kufur, murtad. Okay. Yang lain, amal lain buat dosa. Contoh, berzina. Bukan kita promosi zina, tak. Tapi nak abang bagi kalau dia berzina atau drama sekalian, besok tu, ialah dia ada dosa, ada beberapa puluh hari dan sebagainya. Selepas itu dia salat, dia tunaikan zakat, dia bayar zakat. Zakat dia diterima tak? Zakat dia diterima sebagai salah satu amalan soleh dia. Tuan-tuan. Tapi bukan bererti kalau gitu tak puas, dia dah duit banyak, dia nak pergi sedekah banyak, dia berzina tak puas. Tak, salah tu. Bukan bererti macam tu. Tapi kita dah habang, setiap amalan manusia tu dihitung seadilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seadilnya. Tak mana dia buat, buat. Mana dia tak buat, dia tak buat. Tuan-tuan dan puas dia. Ha, jadi semua itu dihitung dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang syahid tadi, ya, dia bebas dari fitnah kubur. Dia ibarat seperti, ruh dia ibarat seperti burung yang terbang. Tapi tersekat, terhalang disebabkan beberapa perkara. Hutang dia dan sebagainya. Dia nak kena syaitan. Tuan-tuan dan puas. Okey, baik. Dan kemudian, itulah 8 perkara yang dibahaskan oleh buku Syekh Khalid bin Abdul Rahman Al-Syaib. Mana kita ambil beberapa topik hari ini. Pertama, rihlah ruh orang yang beriman antara langit dunia dan di antara dunia, di antara langit dan bumi. Dan kemudian rihlah orang yang fajir, orang yang jahat, ruh yang jahat di antara langit dan bumi. Kemudian kubur, dan azab kubur dan nikmatnya. Kemudian penjelasan para ulama tentang soal azab kubur dan nikmatnya. Kemudian perbincangan-perbincangan topik tentang azab kubur dan nikmatnya. Sebahagian daripada keadaan ahli kubur. Kemudian tentang sebab-sebab azab kubur. Kemudian tentang sebab-sebab selamat daripada azab kubur. Dan beberapa isu dan persoalan yang berkaitan dengan al-hayah al-barzakhiyah. Terima kasih. Salam adalah doa. Salam adalah doa. Perlulah kita menjadi kubur secara kerap. Terima kasih. Ya, kita sunnah ziarah kubur. Nabi setiap minggu Nabi SAW ziarah kubur. Dan ziarah kubur Nabi, Nabi jalan dalam kubur, Nabi pusing. Nabi mengingatkan diri Nabi dengan kematian. Itu cara kita ziarah kubur. Kubur ni bukan kita pergi kubur mana kita kenal ya. Mana kita pergi duduk kubur tu, kubur ni, kubur aku pergi kat sini. Tak? Nabi berjalan-jalan dalam kawasan kubur. Bukan tawaf, berjalan-jalan dalam kawasan kubur. Sambil mengingati kematian, memberi ucapan salam dan doa kepada yang mati. Ahli penghuni-penghuni kubur. Okay. Tapi boleh tak kalau nak? Kalau pergi jarak, ahli kuat tu ya? Boleh tak? Boleh kan, tak salah. Sebab telah terbukti bahawasanya Nabi SAW pun pernah singgah dan menziarahi kubur ibu Nabi. Dan Nabi sendiri pernah ziarah kubur Hamzah di Uhud secara spesifik. Tapi kita ni jadikan benda tu rutin sehingga kita tak ada apa-apa pernah berjalan dalam kubur. Tak ada. Buatlah sunnah Nabi sama. Saja nak tanya, kalau kita ziarah kubur tu, perlu ke kita pakai kasut? Sunnah dalam ziarah kubur ni tu dalam bahasa dia, kita buang kasut. Walaupun ziarah. Ziarah, walaupun ziarah. Sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab tu lah apa ni. Ialah benda-benda dalam tu orang pandang remeh. Benda tu sunnah yang mudah. Tak susah pun kita nak buat. Tak susah. Pun. Kita ambil kubur, semua luri, kubur luri. Itu kena ambil kontrak cuci. Potong pun luri-luri semalu. Dah lah, kalau sekiranya ada luri-luri, tak putih, pokok semalu, apa semua tu dan sebagainya, kita tak masalah lah. Kita dah buat sekalian. Kita bercakap dalam konteks hukum asal, sunnah kita menjadi kubur dalam keadaan kita buang. Masuk. Siapa habis sekarang ni? Adakah doa salam kita menjarah tubuh kubur boleh diucapkan secara khusus ataupun secara umum? Secara umum. Seperti mana yang Nabi ajak tadi. Salamun alaikum ya ahlan diyar. Salam sejahtera kepada penghuni-penghuni kubur semua. Minal muslimi, wa minal mu'mini wal muslimin. Daripada kalangan orang yang beriman dan daripada kalangan orang Islam. Ucap semua sini. Bagi. Tuan-tuan dan puas. Okay. Kemudian penyakit ain boleh berlaku. Bagaimanakah kita dapat mengelakkannya? Tuan-tuan, penyakit ain ni pertama ada, kalau anak kecil tu kita doa lah. Seperti mana doa Nabi SAW kepada Hasan dan Hussein. Wa'iduka bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Aku mohon perlindungan kepada Allah terhadap kamu daripada aku mohon perlindungan kepada Allah dengan kalimahnya yang maha sempurna, daripada wa min kulli syaitanin wa hamma, daripada syaitan dan haiwan-haiwan yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, daripada mata-mata yang memandang, yang mana ada di sana unsur-unsur syaitan. Maknanya ain di situ dia tengok dalam keadaan niat dia tak baik, ataupun dia tengok dalam keadaan walaupun niat dia baik tapi dia lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Itu bahaya. Itu yang orang tutur kata kita nak, kita tak kena pandang, tak kena pandang tu. Itu ain ala ain, hak ain itu benar kesan. Kesan buruk dia. Bila kita melihat situ. Sebab tu bila kita lihat situ yang indah elok, pujilah Allah Subhanahu Wataala. Berzikir memujinya. Baik. Kemudian Bagaimana kita nak bersihkan pendapat kita, pendapatan kita daripada riba yang kita dapat daripada pendapatan EPF selepas kita pencet? Kenaan dengan menyucikan harta yang haram ni, tuan-tuan dan puan-puan yang banyak perbincangan dengan ilmu tentang dia. Tapi yang sekira boleh di ini penjelasan, antaranya penjelasan Syekh Muhammad Al-Munajjid. Adik-beradik saudara kepada Syekh Salih Al-Munajjid. Dia dah bagi penjelasan yang menarik juga. Dia bahaskan bahawasanya boleh digunakan wang tersebut bukan dalam urusan ibadat secara langsung. Okay. Buat masjid ibadat memang dapat pahala, memang dijelaskan akan dibina rumah dalam syurga dan sebagainya. Jadi buat masjid tak boleh dia. Tapi kalau takat katuk pagar masjid, cat masjid sikit, pagar dia ke, longkang dia baiki, yang tu hal yang tidak ada masalah. Dia bukan asal ibadat, dia wasilah kepada ibadat. Perpindahan wang itu daripada satu tangan ke satu tangan, dia telah mengubah dia punya hukum dia. Cuma kita tak boleh mengharapkan daripada pemberian kita tu pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala kita kat mana? Pahala kita adalah usaha kita untuk mengelak daripada memanfaatkan menggunakan wang yang haram. Pahala kita kat situ. Mudah-mudahan insya-Allah. Takwa kita lah. Betul? So kita bagi kepada perkara-perkara dan urusan-urusan yang harus sebagai penyucian harta kita. Kita kena ingat tuan-tuan dan puan sekalian, ini bukan soal duit makin kurang. Ini soal barakah. Barakah ni tuan-tuan kita tak rasai dia. Tapi bagi sesiapa yang meneliti dia akan tahu. Contoh simple saja barakah. Orang duit banyak, kaya, mahal, rata apa semua. Gula tak boleh makan. Udang tak boleh makan. Tuan-tuan sekalian, udahlah udang tak boleh makan, kepala ikan tak boleh makan, kari masin sikit tak boleh makan. Rugi duduk ni. Orang ayah tak ada apa-apa pun susah apa semua. RM5 kena ada nasi kandak clear. Geram tadi dah lupi orang penuh tak boleh beli. Tak boleh makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu barakah. Bukanlah kita kata yang kaya tadi tak berkat kata dia. Tak. Dia mungkin ada kuat lain Allah bagi dekat dia. Keselesaan hidup dia, rumah dia ke apa semua. Tapi inilah benda yang perlu kita ketahui. Apatah lagi, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, harta dia yang banyak itu bukan daripada sumber yang halal. Itu semua bukan merupakan kebaikan bagi dia. Tak ada kebaikan. Itu kita kena fikir dulu. Allah Allah. Saya seorang mu'alaf dan kulit bapa saya mati dalam agama Kristian, bolehkah saya sebagai Muslim menziarahi kubur bapa saya? Adakah saya perlu memberi salam? Boleh menziarahi kubur saja dalam agama Kristian, tapi kita tak perlu mengucapkan salam. Tak perlu mengucapkan salam. Nabi Nuh alaihi salam, dia mendoakan untuk anak dia yang tenggelam dalam laut. Allah Subhanahu wa Taala tegur dia. Allah kata apa? Innahu amalun ghairu salih. Perbuatan kamu doa ke anak kamu tu, wahai Nuh, itu bukan perbuatan yang baik. Bukan perbuatan yang salih. Tapi semasa hayat mereka di dunia, kita kena jaga dia, kena layan dia. Sebagai ibu dan bapa kita, walaupun bukan Islam. Sama seperti ibu bapa kita Islam, sekiranya dia Islam pun layan dia sama seperti dia Islam. Walaupun dia bukan Islam. Itu yang Islam ajar. Islam tak pernah mengajar bahawasanya bila dia masuk Islam, seseorang itu terputus hubungan dengan kedua ibu bapanya. Dan dia melayan ibu bapanya bukan seperti mana yang sepatutnya. Mak bapak tetap dia ada hak walaupun dia bukan Islam. Melainkan dia ada anid, dia ada dendam kepada Islam ke, dia nak mengata nak laki dan sebagainya, yang tu cerita lain. Tapi selama mana dia mendorong kita, memberikan kata-kata semangat bagi kita bersama, walaupun dia tak bagi kita semangat pun, tapi dia bersama dan reda dan terima kita sebagai anak dia, maka jagalah dia, taatilah dia dalam hal-hal yang bukan bercanggah dengan prinsip dan agama Islam. Itu secara langsung ataupun tidak langsung mampu untuk melembutkan dan melunakkan hati. Banyak berlaku dalam sejarah-sejarah Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan dalam peristiwa seorang anak kepada orang Yahudi yang dia baik dengan Nabi SAW duduk main. Kemudian bila dekat dia nak mati, Nabi pergi ziarah dia. Dia tanya pak dia, wahai bapak, boleh aku nak mati di bawah agama Muhammad? Pak dia kata, silakan. Maka dia bersaksi, tidak ada Tuhan yang mulia di sebelah kamu dan malaikat Allah Subhanahu wa Taala, dan Muhammad Rasulullah, dia mati atas agama Muhammad, yakni atas agama Islam. Apa dia pergi laluan kepada dia? Disebabkan apa? Sikap dan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, pohon benarkah wuduk hanya perlu diambil pada ketika waktu nak solat? Bagaimana pula ketika mengaji dan tawaf? Tuan-tuan, tawaf kena ada wuduk. Semestinya. Itu pendapat yang paling sahih. Adapun membaca Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, itu hal yang masih lagi ada perselisihan tentang. Namun, secara asalnya, memang dituntut kita sentiasa berada dalam keadaan wudu. Bersuci daripada hadas kecil, yang ini berada dalam keadaan wudu. Itu sunnah yang cukup besar daripada Nabi SAW. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia sentiasa berusaha untuk dirinya berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil. Maknanya berwudu. Sehingga kan dalam satu riwayat, orang bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada wudu, Nabi tayammum. Nabi tepuk dinding, tayammum. Tangan muka kepada Nabi buat salam, waalaikumsalam. Situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jangan pergi tepuk majlis-majlis di mayang Zuhur itu pula asam baju tak bolehlah. Tuan-tuan, itu dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Ha? Itu dalam keadaan-keadaan yang seperti itu saja. Okey, baik. Ari. Saya ada tiga soalan. Pertama soalan saya, bagi seorang lelaki, dia tidak ada solat di rumah, hanya solatnya berjemaah. Soalan pertama. Soalan kedua, yang tentang hadis tadi lah, yang kata mata yang tak dimakan oleh binatang tu, mata yang tak dimakan dan hadis lagi besarnya, yang mata yang tak dimakan binatang tu, adakah termasuk macam anggota keselamatan kita belahannya, tentera polis menjaga keamanan keselamatan negara tentu umat. Itu soalan kedua. Soalan ketiga, hutang saja tak mau bayar buat calik-calik ni. Ada. Kita ya, tak mau bayar. Tentu hak saja tak mau bayar pun kena. Tak mau bayar pun. Hak saja hari dah pakat dah. Aku ni kalau buat pinjaman ni mati settle. Kan dengan bank tu ada bank kan. Saya pun tak tahu dia punya konsep dia macam mana. Tapi kata ada setengah bank tu konvensional, kalau sejarahnya mati hutang tu dia jadi luput. Insurans cover. Tuan nak pas dia. Yang pakat buat strategi lagu tu orang tanggung. Dia tadi buat strategi untuk berhutang agar tak bayar. Tetap tu yang sama. Kita nombor satu. Sebab tu dia beza antara orang yang dia mampu bayar hutang tapi dia tak bayar dan buat strategi untuk tidak bayar, untuk lari daripada bayar, dia akan tanggung urusan sebulan. Berbeza dengan orang yang dia berhutang atas sebab-sebab tertentu, memang dua-dua berhutang atas sebab-sebab yang memerlukan. Dia usaha nak bayar, tapi dia terhalang akibat daripada beberapa keadaan dia tak mengizinkan. Seperti dia sakit, keluarga dia ada keutamaan, anak ada di rumah, isteri dia tak sakit, teruk apa-apa, dia sendiri tak boleh, tak mampu nak kerja lagi dan sebagainya. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala janji tunaikan. Dengan syarat dia ada, Allah tahu niat, tak payah gelentong lah. Atas muka bumi ni tak ada apa-apa, aku niat nak bayar hutang. Aku niat. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala mahu mengetahui tentang di akhirat. Okey, yang tu soal hutang. Yang sengaja tak bayar, dia akan tanggung di akhirat kelak. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan tuan-tuan, amalan manusia digantung adalah hutang. Selain daripada tu, ada termasuk dalam amalan-amalan yang seperti menyakiti manusia, fitnah manusia, makan harta manusia tanpa hak, termasuk dengan hutang yang tak membayar, dia ambil harta manusia tanpa hutang. Itu utama. Yang kedua tadi, berkenaan dengan mata yang menjaga, memang disebut salah satu daripadanya adalah mata pengawal pegawai, orang yang mengawal. Jadi orang pengawal ni dia kebaikan dia besar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia mengawal, memerhati untuk keselamatan orang lain. So dia menjaga keselamatan manusia. Dalam hadis tadi ni, satu mata yang teriak menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi mata yang dia celik untuk menjaga dan mengawal keselamatan manusia lain. Umum situ. Sama ada ketika perang. Kalau perang dulu ialah orang tunggu perang takut musuh lah. Satu. Dan dalam situasi sekarang, dia gad rumah. Jangan main. Gad rumah pun. Gad kedai, gad bank dan sebagainya yang menjaga keselamatan dan menjaga hak-hak manusia. Tentu dalam persediaan, mata itu mata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan. sebab dia jaga hak dia kalau ingat. Ha, kalau dia jaga kilang arak, cerita lain lah. Ha, itu benda-benda yang dia jaga, benda-benda yang haram. Tapi sekiranya dia mengawal urusan-urusan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala halal ataupun harus, ha, dia mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, contoh kalau dia jaga institusi yang riba, kita boleh? Sebab semua bila cakap soal riba, tukang angkat, tukang sign, tukang sokong, tukang jaga, semua sekali. Arak, tukang bawa, tukang jaga, semua sekali. Dia termasuk semua sistem dia tu. So dia mesti pusat-pusat dan institusi-institusi yang memang dibenarkan syarak ataupun harus. Harus. Seperti jaga kebun durian. Tak nak dalam agama pun, jaga kebun durian sunnah. Tak ada, kita nak berbual sekian. Tapi oleh kerana dia jaga amanah orang, walaupun orang bukan Islam yang berikan kepada dia amanah tersebut untuk jaga kebun tu, kebun tu ya, tak ada unsur-unsur maksiat dalamnya, tak ada unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam di dalamnya, tak ada juara ke dalam tu, tuan-tuan, maka tak masalah. Itu dia mendapat ganjaran tersebut. Mudah-mudahan insyaAllah. Okay, itu yang kedua. Yang pertama tadi ni? Solat bagi soal lagi-lagi. Solat bagi orang lagi-lagi. Betul apa silap? Ya, benda ni, benda yang ada perbincangan panjang di kalangan ahli ilmu. Majoriti daripada kalangan ahli ilmu, para ulama, khususnya dalam mazhab Hanbali, meletakkan bahawa solat secara berjamaah itu wajib. Maknanya tidak ada solat di rumah melainkan solat tatawu, solat syuruh. Dan Nabi SAW, kalau di masjid tu Nabi solat fardu. Nabi biasa solat sunat, Nabi qabliyah dan ba'diyah, Nabi solat kat mana? Dekat rumah. Biasa Nabi solat kat rumah. Sebab tu kadang ada berlaku perselisihan riwayat antara isteri Nabi dan Ibn Umar. Ibn Umar dia tengok Nabi solat sunat dekat masjid. Isteri Nabi tengok Nabi solat sunat qabliyah ba'diyah dekat rumah. So, riwayat isteri Nabi ada kurang sikit, riwayat Ibn Umar ada tambah sikit. Pasal apa ada tambah sikit? Pasal dia, Ibn Umar dia tahu dah riwayat Nabi solat kat rumah banyak mana. Hak yang isteri ni tak tengok Nabi solat dekat masjid banyak mana. So tu nak tahu tu tuan. Tapi asal solat bagi lelaki adalah di masjid, solat fardu dan solat sunat adalah di. Jadi itu praktis Nabi. Cuma khilaf ulama ni dia mula kat mana? Khilaf dia bermula daripada hadis tu lah. Hadis apa dia? Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat bersendirian 27 kali ganda. Dia mula khilaf kat situ. Lebih baik. Bila kata lebih baik daripada solat berjamaah, lebih baik daripada solat sendiri. Solat berjamaah lebih baik daripada solat sendiri. Perkataan lebih baik itu dijadikan hujah bahawasanya solat sendiri itu baik, bukan tak baik, tapi lebih baik. Tentang rumah sedia. Dia lebih baik. Jadi di situ berhujahlah golongan-golongan yang bermadhab, yang mazhab Syafi'i khususnya, bahawasanya solat berjamaah itu lebih baik. Sunnah muakkadah yang sangat dituntut. Adapun solat bersendirian itu harus. Baik juga, dia harus. Jadi adapun pendirian majoriti daripada kalangan ulama-ulama kita lupa sekali yang menetapkan khususnya dalam mazhab Hanbali ini, dah sudah pendalilan lebih kuat. Pendalilan kenapa? Kerana Nabi pernah ugut bakar rumah orang yang tak pergi solat berjamaah. Bahkan dalam hadis Bukhari, ketika mana Nabi dan Abu Bakar bersama dengan para sahabat nak pergi ke, Nabi dijemput untuk menentukan tempat solat dalam satu kawasan tu. Sebabkan mereka susah nak pergi ke Masjid Nabawi kerana ada laluan yang sering kali dinaiki air, lalu banjir. Jadi ada orang yang tak naik dalam majlis tu. Maka para sahabat ni, bila orang tu tak main, dia terus terlintas munafik. Sebab dulu yang tak pergi masjid ni munafik kan? Yang main masjid bukan munafik. Jadi cara nak kenal antara orang Islam dengan munafik adalah antaranya solat berjamaah. Tapi kita tak bolehlah buat hukum tu main pada hari ni siapa tak di masjid munafik tak? Jangan sedemikian rupa. Ha? Sebab tu berkenaan dengan solat berjamaah ni pun jangan dipandang penting kerana ada perbincangan yang cukup berat tentangnya. kaitan dengan judgement, hukuman Nabi. Nabi hampir saja nak kakak umur depa yang tak tunaikan solat secara berjemaah. Wallahu a'lam. Lagi. Ada ruh orang yang mati boleh berjumpa dengan orang yang ruh orang yang hidup dalam mimpi. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia ada satu satu peristiwa yang mana kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kata boleh jumpa tak boleh jumpa ruh orang yang mati bawah ini, ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan untuk dia bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Yang Allah tak ada adalah yang Allah secara bangkit tu, contoh-contoh muslim minta maaf, yang tu cerita yang saya berpendapat riwayat-riwayat daripada hadis-hadis, riwayat daripada asal para sahabat yang sahih, tak ada lah para sahabat Nabi bertemu dengan Nabi secara yaqazah. Riwayat yang sahih. Adapun hari ini tunggu mana ni pun saya tak tahu lah. Mereka apa kata jumpa dengan Nabi yang Allah ni, tak tahu daripada mana sumber dia. Adapun dalam mimpi ada. Maknanya apa? Maknanya boleh bertemu di dalam mimpi. Cuma apa yang berlaku apabila seseorang itu sedar daripada mimpinya, ruh tadi ini dia balik ke alam dia barzakh. Ruh kita balik ke jasad. Itu dia. Dan mimpi ni kita kena ingat prinsip mimpi ni mudah. Jangan dijadikan hujah dan dalil mimpi. Jangan jadikan hujah dan dalil. Tak payah nak belajar nak mimpi jumpa Nabi, nak kena baca buku, nak kena baca doa ni berapa ratus kali, nak kena ambil ayat sembahyang sebelum tidur dan sebagainya. Ambil bersuci daripada hadas kecil sebelum tidur, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat. Tapi tak ada satu pendidikan yang diajar oleh para sahabat Nabi, nak mimpi jumpa Nabi mesti tidur ambil wuduk dulu. Kena basuh kaki dulu dan kemudian kena baca doa ni, baca tak. Tentang orang sini. Jadi masalah orang kita dia pergi ke tahap tu, dia pergi sampai ke tahap kaedah buku pula, kaedah mimpi jumpa Nabi. Macam mana? Keluar buku kita, boleh. Ini problem besar tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam masing-masing orang masing-masing dakwah dengan cara dia sendiri. Cumanya yang benarnya adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh bertemu antara roh yang hidup dengan roh yang mati. Buktinya mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena ingat, kadang-kadang orang kita ni dia main duk mimpi hak jadi wasiat-wasiat ni. Di wasiat ni kita kena hati-hati. Kalau Nabi senang je, kalau Nabi prinsip dia mudah. Prinsip dia pertama sekali mesti wajah penampilan sama dengan apa yang diberitakan dalam hadis. Termasuk janggut, rupa, warna kulit, mamat tujuh. Kata putih, seputih-putih nak. Tak. Nabi putih kemerah-merahan. Dadah semua. Nabi main pakai t-shirt lah. Nabi nak pakai boleh? Tak boleh. Dia mimpi Nabi mesti exactly macam Nabi. Cara bercakap mesti macam Nabi. Kalau jenis bercakap-cakap, jenis kamu cokoh-cokoh gitu. Itu bukan sifat dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai jenis kuku panjang. Betul. Mai jenis bawa tasbih apa semua. Bukan Nabi. Semua bukan Nabi. Masa Nabi ajak zikir dengan jari. Nabi tak buat tasbih. Bukan orang muslim. Bukan bahasa hukum beramai dengan tasbih ni. Hukum beramai dengan tasbih ni bab kedua. Ini cerita kalau mimpi. Mimpi jumpa pakai tasbih lagu ni ke? Pakai lagu ni ke bawa? Yang tu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai serban macam mana? Pakai pakai dakwah pula serban Nabi pakai lagu ni. Dah. Tak ada satu riwayat yang jelas kaedah pakai serban. Cuma ada sama ada mengikat kepala dia ataupun menutup kepala dia. Simbol. Ada pakai baju jenama apa-apa ke? Jenama ni jubah jenama asli Saudi. Tak ada. Semua mesti sama. Tuan-tuan, exactly, sifat apa yang dia cakap. Dan apa yang dia wasiatkan tu mesti ada dalam agama. Kalau baru yang Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya apa? Makna dia sahabat dia yang dijanjikan syurga pun tak dapat. Kita dapat, kita lebih dapat dari orang. Dia orang kita je. Demikian juga kalau mai Tok Syekh, Tok Syekh kita, Tok Tok Guru kita meninggal dunia kan, kita mimpi jumpa dia dalam mimpi. Contohnya. Kalau dia tegur benda-benda, wasiat-wasiat benda-benda yang bertepatan dengan sunnah, tak apa, bagus. Alhamdulillah. Tapi kalau wasiat dia bercakap dengan sunnah, bercakap dengan agama, tuan-tuan, ingat. Walaupun main dengan rupa, main merayu ke meratak ke apa dan sebagainya, itu bukan hal yang benar. Sanah, sanah secara prinsip dengan agama itu. Allah Allah. Sekiranya mati di tempat jauh, mana yang lebih baik? Tanam di sana atau bawa balik kampung? Paling terbaik sekali, Nabi sebut, asri'u bil janazah. Percepatkan urusan jenazah. Walaupun tak disebut secara spesifik, tanam di dekat dengan kematian. Tapi dia disebut, percepatkan maknanya apa? Paling dekat kan? Kita ni tuan, kita cuba menjiwai dia. Kesiannya dia jauh dari kita. Kita ni kira jiwa kita ni. Kita tak kira dia. Kita kira jiwa kita. Tak kalau jauh ni tak dalam orang nak tengok. Tak dalam orang nak tengok ni. Jangan kira lagu tu. Tuan-tuan, selesaikan secepat mungkin. Selesaikan secepat mungkin. Orang kita ni kena belajar buat khusus, buat khairat kematian. Bagi ada gak tahu bagaimana cara. Kalau tidak pergi pun kita pun terketak juga nak mengurus jenazah ni. Kadang-kadang nak tempur dengan adik-beradik lagi, saudara mara lagi yang tak apa nak faham dan sebagainya. Bahaya bergaduh dengan kubur tu. Saya dulu pernah sekali bila, tapi nasib bila dia dapat wasiat, dia sign tanda tangan wasiat Pak Mentua, dia sign kata dia yang diamanahkan untuk urus semua jenazah ikut sunnah. Jadi bila adik-beradik main lain, dia ni menantu. Dia berkata, apa ni? Kau keluar surat. Atas aku pun, aku keluar surat. Masih ada. Kita pula pentas kira pula. Kita jadi macam boleh. Telek dia, orang kata ni, ramai dia marah. Apa tanah, lupa tanah, kucing nak balik dah. Dia pun marah. Dia pun kira jiwa dia pun, tu tanah pun masuk dia. Dia bagi soalan di sana. Mana tak? Oh, mengapa perawi Hafs dikategori lemah pada hadis tetapi tidak pada Al-Quran? Tuan, dia benda ni dia biasa. Hal yang seperti ini biasa. Sebab Al-Quran ni periwayatan dia memang dah mutawatir dah. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dah mutawatir, dia tak semacam hadis. Dia tak semacam hadis. Quran ni kalau tak main daripada Hafs, main daripada Syu'bah, kan main daripada Qalun, kan main daripada Waraj, kan main daripada semua sama. Jadi dia kebetulan murid kepada Asim. Tapi dia dalam periwayatan hadis dia tak diterima. Dia dalam kategori du'afa, dalam kategori golongan-golongan yang dikategorikan sebagai lemah. Dalam bagian Al-Quran lain, sebab Al-Quran bidang dia lain, hadis bidang dia lain. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dia ada hak dia. Hadis ni luas pertimbangan hadis. Sebab tu pakar dalam bidang Al-Quran tak semestinya pakar dalam bidang hadis. Pakar dalam bidang hadis tak semestinya pakar dalam ilmu qiraat. Jangan ingat pakai ilmu qiraat ni luas pula daripada cakupan dah. Impact dia bagi impact kepada pembentukan hukum. Pasal apa? Perbezaan bacaan. Bila beza bacaan, beza hukum dah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ilmu dia lain-lain macam. Sebab tu dia perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Benarkah orang mati akan hadir setiap hari Jumaat? Setiap malam Jumaat. Ini hantu maklimah ni. Allahuakbar. Benarkah orang mati akan hadir pada hujung kepala waktu dimandikan atau dikapankan? Tuan-tuan dan puan-puan, bila ada dicabut roh, dia pergi mana tadi? Dia pergi ke langit. Dia pergi ke langit. Dia dibawa, dikapankan. Sekiranya dia beriman, dikapan dengan kapan yang terbaik daripada syurga. Dia tak fikir kapan. Sebab tu kapan di muka bumi ni, kapan yang cukup-cukup ya. Kita dengan nak pergi beli kain cotton hak mahal sekali, hak berapa ribu, selok. Tuan-tuan, ini payah ni. Dia tak perlu kita nak berlebihan. Sebab sekiranya dia beriman, dia akan dikapankan dengan kapan yang terbaik daripada syurga. Dan dengan wangi-wangian yang terbaik daripada syurga. Susah. Di atas muka bumi diuruskan dia seperti manusia biasa. Sama seperti orang lain. sebelum lahir ke dunia kita di mana? Sebelum lahir ke dunia. Kita di alam roh, ha? Kita ada pemasukan. Sebelum kita di lahirkan, kita di alam rahim ibu kita. Itu kehidupan asal kita. Sebelum kita diberikan nyawa, ditiupkan ruh masuk ke dalam badan kita, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan kita berada disenyawakan dan berada di dalam rahim ibu kita. Wallahu a'lam. Soal sebelum itu, sebelum daripada berada di rahim itu, sebelum berada masuk ke sebelum, wallahu a'lam. Yang itu tak diceritakan di mana kedudukan kita. Bagaimana kedudukannya duduk jemaah ketika mendengar khutbah Jumaat? Adakah duduk secara berbaris, ikut saf atau dirapat-rapatkan? Duduk ketika dengar khutbah Jumaat, duduk macam mana abang tak? Salat apa? Duduk terbaik ketika salat khutbah Jumaat ni, satu, ada larangan duduk kita peluk dua lutut ni. Satu, sebab ada larangan bila kosong tu kita duduk tempat yang lain. Larangan kena memenuhkan tempat tu. Bukan larangan. Perintah keluar. Jadi sebenarnya pasal nak kejar solat untuk sahur, sahur untuk solat. Dia macam ni ya. Duduk dengar khutbah, kedudukan yang terbaik adalah dalam keadaan dapat melihat wajah khatib. Tengok wajah khatib. Dapat memberikan fokus, dengar pada khatib. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu satu kedudukannya. Dan yang kedua, kita dituntut, tuan-tuan dan puan sekalian, bila kata khutbah Jumaat, lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita nak salat. Salat apa? Salat Jumaat. Bila kata nak salat Jumaat, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak perlu berebut-rebut untuk berada di saf yang depan. Demikian dalam majlis ilmu, umumnya dalam majlis ilmu dituntut kita berada di hadapan. Sebab itu dalam majlis, sekiranya seseorang tu bila dah orang dah duduk di tempat tu, kita tak boleh minta dia keluar daripada tempat tu. Dan kita perlu isi kekosongan tersebut. Tapi dia bukan seperti saf yang tersusun. Ha? Sebab apa? Sebab dia terbaik ketika mana mendengar khutbah Jumaat adalah dengan kita melihat dan menghadap wajah khatib. Kalau kita boleh tengok dan merasai kesan dan impak khutbah tersebut. Kemudian apabila seseorang telah azab, dia azab di alam kubur, apakah mereka akan diringankan selepas itu azab neraka atau kekal berterusan? Neraka cerita lain. Amalan dia akan ditimbang di akhirat kelak, amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Sekiranya amalan yang baik dia melebihi dan melepasi amalan yang buruk, dia selamat. Sekiranya amalan yang buruk dia lebih banyak daripada amalan yang baik, maka dia akan diazab siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi itu siksaan dalam kubur. Tadi siksaan kubur, barzakh lain. Ia bukan siksaan selepas hari dibangkitkan. Ini sebelum dibangkitkan. Okey. Saya telah melakukan dosa zina. Saya bertaubat kepada Allah, namun saya khawatir dan takut azab di azab nanti. Perlukah saya ke negara yang ada hukuman hudud supaya saya dihukum? Kalau bertaubat tak perlu lah. Tuan-tuan muslimin, bertaubat serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting taubat kita dalam keadaan tidak mengulangi hal tersebut dengan taubatun nasuh. Taubat nasuh. Apa maksud berjaga malam di jalan Allah dalam hadis saya bacakan tadi? Jelas tadi ini saya sebut berkenaan dengan dia kawal orang, jadi pengawal pun diketegedikan insyaAllah mudah-mudahan. Kemudian yang ke-10, ada seorang ni Allah apa nama Zamihan ni Zamihan disebut ni, dan ada disebut ni seorang pengarah kaunter terorisme yang dikatakan menuduh ISIS adalah salafi. Mohon ustaz luruskan fitnah ini, moga tidak mengelirukan masyarakat. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena berhenti paling lewat sebelum pukul 5.45 kita berhenti solat asar. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu yang berkaitan dengan ISIS ni adalah salafi. Dia sebenarnya macam ni, bila kita nak bincang soal terorisme ni, dia kena merentasi apa-apa kecenderungan dan apa-apa pahaman. Ahli sunnah memang menolak terorisme. Ahli sunnah Tuan-tuan. Clear. Irhak ataupun teroris ditolak. Cuma irhak ni dalam Al-Quran Allah ada guna perkataan irhak. Wa a'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibu nabihi adu wallahu wa aduwwakum. Irhak ni asal perkataan daripada perkataan Arab rahaba. Rahaba bermaksud menakut-nakutkan. Memang kita bila kita perang jihad, kita dituntut untuk menakut-nakutkan musuh. Itu asal. Tapi sekarang irhak telah digunakan, digunapakai untuk menunjukkan kepada teroris. Yang ini memang kita tak terima. Ahli sunnah tak terima apa jua sifat dan sikap fanatik. Cuma isu dari sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan ya, label. Ini saya nak bagi contoh bagi kita faham. Satu, bendera hitam. Contoh. Bendera hitam ni, yang guna bendera hitam ni siapa dia? Hizbut Tahrir pakai bendera hitam. Syiah pakai bendera hitam. ISIS pakai bendera hitam. Al-Qaeda hitam. Al-Qaeda tak kuasa. Ada ajaran mana orang tak tahu itu ni main usai surat dia dah agung dia dah apa semua ni ajaran apa langkah suka pun bendera hitam rayatul sud bendera hitam ni memang disebut dalam hadis Ibnu Majah disebut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis akan datang muncul tentera yang akan bersama-sama dengan tentera Mahdi. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Katsir bila dia bahaskan tentang bendera hitam ni dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ha? Dia sebut tentang Abu Muslim suatu ketika dahulu yang keluar ke atas pemerintahan Khurasan. Dia bawa bendera hitam, dia dah bawa dah zaman dia, tahun 132 Hijrah. Dia bawa bendera hitam. Dia pun mengaku kata dia, tentera Mahdi bawa bendera hitam. Tu zaman 132 Hijrah dulu. Dah lama lah. 1300 tahun dulu pun dah ada orang angkat bendera hitam. Ibnu Katsir kata itu bukan bendera hitam yang dikaitkan dengan tentera Mahdi. Mahdi akan muncul seperti manusia biasa, akan dibaiat di antara rukun Hajarul Aswad dan juga pintu Kaabah. Nama dia seperti nama Nabi. Bapa nama bapa dia seperti nama bapa Nabi. Ismuhu Kasri wasmu abihi Ka'abi, kata Nabi SAW. Ada sifat-sifat dia berketurunan Arab. Jadi Parsi tolak tepi dah. Dia bukan Parsi. Sebab tu Syiah versi Imam Mahdi dia lain total daripada versi Imam Mahdi Ahli Sunnah. Dia lain. Jadi pasti pun semua pakat nak guna bendera hitam. Brand. Sekarang dunia bercakap soal branding. Branding. Telefon Android, Samsung. Telefon iPhone. Brand. Macam mana nak brandkan benda ni tu dalam masjid? Sony nak lawan, nak buat brand dia buat apa? Jatuh layak, melo pun tak mahu. Keluar balik, boleh pakai telefon balik. Pendam dalam sungai pun tak apa, naik balik. Brand! Jadi sekarang ni, apa dia buat-buat ni? Bukan guna bendera hitam, ni sebut tahri lah puak-puak ni semua sekali. ISIS, Syiah lah apa lah. Sebab mereka nak tarik nama brand. Bendera hitam ni ada dalam hadis. Macam tu juga nama tu jenama Salafi. Nama Salaf ni tu terlalu sedia. Brand yang cukup bagus. Kalau beg tangan ni Prada. Ha? Mana yang jenama hak mahal, hak kita pegang-pegang 10,000 lah. Satu barang tu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, jenama Salaf ni satu jenama yang sangat baik. Mana ada dalam Al-Quran, dalam Quran ni tak sebut lah. Dalam hadis ke ataupun perkataan sahabat Nabi ke ataupun kata-kata ulama dalam tulisan akidah ke fiqh ke yang memburukkan nama Salaf ke? Tak ada. Semua bercakap tentang kebaikan mereka, kemuliaan mereka. Wajib kembali merujuk kepada mereka. Jadi sebab itu nama ini menjadi satu rebutan. Contoh dan puan sekalian, contoh KFC. FC itu fried chicken tu, dia brand. RFC nak tiru tak boleh. RFC tak mana boleh pergi, tak boleh pindah lawan. Coca-Cola dia brand. Coca, dia mesti ada Coca depan. Kalau Cola sebelah belakang tak boleh juga. Dia dah brand. Sebab apa? Sebab dia brand. ingredient dia, isi kandungan dia, minuman dia, apa, apa semua dia, dia ada lah. Rasa dia memang rasa macam tu, tak ada ubah rasa dia. Main KFC, nak lawan RFC, nak lawan nak lawan brand, payah tuan-tuan orang sekejap. Rasa dia dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi nak bagi, nak bagi kita faham secara jelas. Macam tu juga perkataan salaf. Salaf ni sangat mulia. Jadi pakat berebut guna nama salaf ni, siapa? Pasal bila merujuk kepada asal, kita boleh mengelirukan manusia. Kita boleh cerita dekat orang bahawa sebenarnya salaf ini tak ada masalah. Tapi bila main bab berjihad, rupanya mereka telah selewengkan perkataan-perkataan salaf. Nampak dah putak belik dah. Tapi yang berguna jenama tersebut untuk mengelirukan manusia awak. Jadi tuan-tuan, jangan kerana nama hampa nak hukum semua. Tak boleh. Salah. Sebab tu kita tegur. Ha? Tok Syekh ni, Tok Lebai ni, sama ada polis ke tak polis. Menteri, Masya Allah, komited untuk membentras terorisme. Dan kita support habis-habisan menteri nak bentras ISIS. Ha? Menteri nak supaya benda dilaksanakan secara segera, kerajaan sendiri, Perdana Menteri sendiri, kita support 100%. Tapi 2-3 orang ni yang buat masalah ni, mereka yang cuba buat masalah, mereka ada agenda. Dia ada agenda nak angkat apa pendirian-pendirian mereka, kecenderungan-kecenderungan mereka. Yang ni yang bahaya dan tak baik. Soal beza pendapat, bab tahlil, bab talqin, takkan tu orang teroris. Apa ni? Beza pendapat tu beza di lapangannya, fight di lapangannya. Melainkan kita jumpa besok lusa ada orang tetap kepala orang pasal baca talib. Tuntut dan kuasa. Yang tu kita terima tak terima? Kita tak pernah terima. Nabi tak pernah ajak untuk tetap kepala orang pasal buat benda-benda ni. Tak pernah. Itu merupakan hal yang salah dengan prinsip Islam. Soal perbezaan dalam isu hukum akal dan 2-3 perkara-perkara dalam berkaitan dengan soal akidah. Soal tauhid 3, logik akal lah. Siapa mengaji tauhid 3, umi rububiyah asma sifat, siang dia mengaji, petang jadi teroris. Tuan-tuan, tapi Imam Syafi'i pernah cakap, Imam Syafi'i pernah cakap, siapa yang dia mengaji sufi di siang hari, petang, tengah hari dia boleh jadi gila. Kau Imam Syafi'i cakap lah. Tapi Imam Syafi'i tak pernah sebut, para ulama-ulama dulu tak pernah sebut bahawasanya siapa yang mengaji akidah uluhiyah rububiyah asma wa sifat di siang hari, tengah hari boleh jadi teroris. Tak ada siapa sebut. Pasal benda tu tak ada kaitan, tak tahu dia connect kok mana. Tuan-tuan, charger iPhone mana boleh hubung kat Samsung? Tak masuk. Dia kena pakai kepala sama. Jadi dia cuma nak connect antara uluhiyah rububiyah asma wa sifat ni dengan teroris. Mana boleh? Tak masuk. Tak masuk akal. Akidah Tuhan tiga dalam satu. Siapa kata Tuhan tiga dalam satu? La ilaha illallah. Saya nak terang sekali lagi. Tolong dengar. Polis ke, siapa ke, tolong dengar baik-baik. Ha? Buka serban tak pun tak masuk lagi. Tuan-tuan, teman-teman sekalian, cerita bagi di sini, clear. Uluhiyah rububiyah asma wa sifat ini soal pembahagian ijtihadi. Ijtihadi saja. Pembahagian ini. Tuan-tuan, teman-teman sekalian. Ha? Yang mana satu nak cerita bagi pasal peruluhiyah ni, mana uluhiyah? Uluhiyah ni kita beriman ataupun mengesahkan Allah melalui ibadat yang kita lakukan kepadanya. Cara kita nak esahkan Allah, apa kita buat ibadat sebelum kita buat kerana dia, itu satu cara. Cara yang kedua mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan beriman mengesahkan setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Maha sempurna, maha lengkap, tak ada kelemahan, tak ada kekurangan. Tu dia panggil rububiyah. Yang ketiga, mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana? Berdoa dengan nama-namanya, berdoa dengan nama-namanya, mengiktiraf kesempurnaan sifat-sifatnya tak menyerupai makhluk. Bebas daripada kekurangan. Tu je. Jadi ni problem dia tuan-tuan bila ada agenda. Nak cerita bagi ya. Berdasarkan kajian analisis. Ni kajian spesifik ya. Research. Bukan buat main-main. Bukan pakai dakwah lagu hampa ni. Kudia ni. Ibnu Taymiyah lagu ni. Al-Bani lagu ni tuan-tuan. Itu dakwaan-dakwaan. Sistem ini Islam menggunakan hujah Al-Bani. untuk tidak tutup aurat. Dan macam dah kubur. Saya pun tak tahan. La ilaha illallah. Apa kaitan lu Al-Bani? Guna kat mana hujah Al-Bani pasal ni? Bila tanya sumber-sumber mana? Ha, ada orang abang. Tanya, dia tak melalui satu proses kajian dan disiplin menganalisa maklumat. Nah, itu tak betul. Tuan-tuan, mengikut analisis, research, Taliban. Taliban di Taliban Afghanistan hampir 80% adalah daripada Diuban. Diuban ni aliran apa? Aliran Sufi. Diuban aliran Sufi. Jadi adakah kita bila kita nak bincang bab teroris ni? Okey, hari macam ni. Siapa-siapa Sufi dia teroris. Siang Sufi, malam teroris. Tak boleh. Saya akan mengatakan tak setuju kepada perkara ini. Saya tak setuju. Tak boleh macam tu. Soal tak setuju dengan Sufi dari sudut isu soal Yahana-Hana ke, itu di lapangan lain. Bukan lapangan ni. Bukan lapangan nak tuduh orang teroris ni. Bukan sebab teroris ni bukan benda kecil. Ini soal pemikiran, kerangka. Sebab tu dia, mungkin saja orang tu, dia mengaku dia Salafi. Tuan-tuan nak mengaji buku Bahar bin Wahab ni, tanya. Tapi rupa-rupanya dia salah faham dalam bab jihad. Dia menjadi teroris. Mungkin saja, contoh lagi, tentera tu, Nur Miswari. Dengan geng-geng yang menyerang di Lahad Datu, itu ni tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dia pun ni apa? Akhidah dia pun. Dia pun Asyairah. Ha? Asyairah. Asyairah. Lagi pengamal, tangkal-tangkal lagi. Jadi adakah kita nak kata lah ni semua untuk rumah untuk pakai tangkai apa semua ni, Asyairah semua ni, lah mereka adalah pemberontak. Ha? Cuba untuk mengganggu ketenteraman negara, tangkap mereka semua. Ha? Mana boleh lagu tu? Tak boleh, salah lagu tu. Oh, soal Asyairah, soal tangkal, itu perbincangan di lapangan lain. Bukan boleh tuduh orang teroris. Jadi ini saya nak nasihat. Jangan gunakan institusi yang mana menteri susun elok dah untuk nak tangani teroris ini, terorisme ni kita gunakan untuk kepentingan individu yang tertentu. Ini bukan soal nak angkat agenda pemikiran mana-mana mazhab, mana-mana kecenderungan. Tapi ini soal kebersamaan kita, solidariti kita dalam nak menangani keganasan yang mana kita semua tak boleh terima apa yang dibuat oleh IS ataupun ISIS, Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Jadi kena kaji betul-betul. Kena kaji teliti. So di lain masa kita boleh bincang berkenaan dengan hal ini lebih terperinci. Demikian saya kira cukup dah sekat dulu. Sedikit sebanyak peringatan untuk diri saya dan kita semua. Moga-moga tajuk pada hari ini memberikan satu penyesafan kepada kita untuk memperbaiki dan memperbetulkan semula amal, perbuatan kita dan hubungan kita dengan Allah, agar kita dikategorikan sebagai hamba yang bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa. Sekiranya Allah berikan, masih lagi berikan ruang waktu untuk kita bernafas di atas muka bumi ini, itu satu kebaikan bagi kita untuk kita gantikan keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Tapi sekiranya Allah akan mengambil nyawa kita pada keesokan hari, apa persediaan yang kita lakukan? Wallahu a'lam. Tahu majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.